Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Wahai ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Kajian kita di malam hari ini masih kita bacakan beberapa sisi dari sisi-sisi yang disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, yang menjelaskan tentang keutamaan dan kemuliaan al-ilm. Dan beliau sebutkan beberapa sisi-sisi tersebut di dalam kitabnya Miftah Hudari Sa'adah. Pada jilid yang ketiga beliau menyebutkan sisi-sisi yang menjelaskan tentang keutamaan dan kemuliaan ilmu asy-syar'i. Tayyib, pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan sisi yang ke-40, yaitu talabul ilmi tariqul jannah. Menimba ilmu adalah jalan untuk seseorang bisa masuk ke dalam al-jannah. Kemudian disebutkan hadis yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yang berbunyi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhadallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Keutamaan seorang yang dia menempuh satu jalan tujuannya adalah untuk mencari ilmu, maka balasannya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke dalam al-jannah. Nah, ini tentu keutamaan yang demikian besar, berisikan sekaligus pertanyaan bagi seseorang yang mendambakan menginginkan al-jannah. Ketahuilah, jalan untuk ia sampai ke dalam al-jannah adalah dengan dia mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Naam. Tayyib, kita masuk ke sisi yang setelahnya. Disebutkan di sini al-wajhul hadi wal arba'un, sisi yang ke-41. Ahlul ilmi da'a lahumun nabiy sallallahu alaihi wasallam. Orang yang memiliki ilmu adalah orang yang didoakan dengan doa khusus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud di dalam sisi yang ke-41 ini adalah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendoakan an-nadrah, yakni bercahayanya, berserinya wajah-wajah mereka, orang-orang yang mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian dia menjaganya, menghafalnya, lalu menyampaikan kepada yang lain. Rasul menyebutkan keutamaan dan doa secara khusus kepada orang tersebut. Dan tentulah ahlul ilm, orang yang memiliki ilmu, adalah mereka orang-orang yang telah menghafal semua hadis ataukah sebagian besar hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis yang mereka pelajari, mereka hafal. Setelah dia hafal, mereka sampaikan kepada yang lain. Nah, tentulah ahlul ilm adalah orang-orang yang paling utama untuk masuk kepada golongan mereka, orang-orang yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita bacakan di sini, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam da'a liman sami'a kalamahu wa wa'ahu wa ballaghahu bin nadrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan seseorang yang mendengarkan ucapannya, ucapan Rasul dia dengarkan. Kalau di zaman Rasul adalah orang-orang yang dimaksud oleh beliau para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. mereka mendengarkan langsung perkataan Nabi SAW, dihafal lalu disampaikan kepada generasi setelahnya. Ataukah masuk pula di dalamnya generasi at-tabi'in dan generasi setelah mereka hingga generasi kita saat ini. Ketika seseorang mendengarkan hadis, maka dia menghafalnya lalu menyampaikan kepada orang lain. Nah, di dalamnya terdapat keutamaan yang besar. Menghafal hadis ternyata ada keutamaan yang besar. Bila dia menghafalnya, dia menjaganya, lalu menyampaikan kepada yang lain. Kita lanjutkan perkataan beliau di sini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan seseorang yang mendengarkan ucapannya, wa wa'ahu, lalu menjaganya, wa ballaghahu, dan kemudian menyampaikan kepada yang lain. Doa khusus yang Rasul sallallahu alaihi wasallam doakan kepada mereka adalah berharap agar mereka mendapatkan an-nadhrah. An-nadhrah maksudnya adalah keceriaan, cahaya yang bersinar pada wajah yang nantinya akan memperbagus wajah orang tersebut. Itu nadhrah. Nah, ketika seseorang dia melihat sesuatu yang menggembirakannya, maka akan terlihat kegembiraan tersebut di wajahnya. Nah, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nah, ada nadhrah disebabkan karena mereka melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika melihat sesuatu yang menggembirakan mereka, maka akan terlihat kegembiraan tersebut terpancar di wajah-wajahnya. Artinya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendoakan di dalam hadis ini dengan doa kebaikan secara khusus bagi mereka, orang-orang yang menghafal hadis Rasul lalu menyampaikannya, akan mendapatkan wajah yang berseri, wajah yang bercahaya, disebabkan karena besarnya pahala Allah subhanahu wa ta'ala dan keutamaan yang ia dapatkan tersebut. Nah, wa fi Tirmidzi, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang selainnya dari hadis Ibnu Mas'ud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Nadzarallahu imra'an." Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan cahaya pada wajah seseorang. "Sami'a maqalati fawa'ahu." Yang ia mendengarkan ucapanku kemudian menjaganya. Dia mendengarkan hadis kemudian menjaga hadis. Tentulah menjaga hadis di sini maksudnya adalah menghafal hadis yang dia dengarkan tersebut. Wa hafizaha wa ballaghaha, dia hafal, dia jaga, dia hafal. Kemudian dia sampaikan kepada yang lain hadis tersebut. Farubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Terkadang seseorang yang membawa satu ilmu, ia sampaikan kepada orang yang ternyata orang tersebut lebih faqih dibandingkan dirinya. Nah, ketika seorang menyampaikan ilmu, menyampaikan satu fiqih, terkadang orang yang mendengarkan apa yang dia sampaikan lebih faqih, lebih alim dibandingkan dirinya yang menyampaikan ilmu tersebut. Salasun la yughallu alaihinna qalbu muslim. Ada tiga perkara yang tidak boleh hasad bila dimiliki, yang tidak dibolehkan hati seorang muslim itu hasad padanya. Ada tiga perkara yang tidak dibolehkan seseorang muslim pada dirinya muncul ada rasa hasad. Nah, yang pertama adalah ikhlasul amali lillah, ikhlas beramal karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh hasad ketika melihat orang lain ikhlas. Tidak boleh hasad ketika melihat seseorang yang beribadah ikhlas ibadahnya karena Allah Azza wa Jal. Bahkan justru yang demikian sebagai motivasi agar ia meniru, agar ia beramal membenahi niatannya sebagaimana dirinya. Wa munasahatu a'immatil muslimin, memberikan nasihat kepada imam-imam kaum muslimin. Wa luzumu jama'atihim, dan berpegang dengan jamaahnya mereka, tidak menyelisihinya. Fa inna da'watahum tuhitu min waraihim, karena doanya mereka tersebut akan melindungi orang-orang yang di belakang mereka. Naam. Ataukah karena berdoa untuk mereka tersebut nantinya akan melindungi orang-orang yang berada di belakang mereka. Wa rawa hadzal asla 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Mas'ud wa Mu'adz ibn Jabal wa Abu Darda wa Jubair ibn Mut'im wa Anas ibn Malik wa Zaid ibn Thabit wa Nu'man ibn Bashir. Kemudian disebutkan di sini beberapa sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Qala Tirmidzi, berkata Tirmidzi rahimahullah, hadits Ibnu Mas'ud haditsun hasan. Wa hadits Zaid bin Thabit haditsun hasan. At-Tirmidzi rahimahullah mengomentari hadits Ibnu Mas'ud dan hadits Zaid bin Thabit yang meriwayatkan lafaz hadits yang seperti ini dikatakan sebagai hadits yang hasan. Nah, أخرج وأخرج الحاكم في صحيحه حديث جبير بن مطعم والنعمان بن بشير. Adapun yang selafat, yang semakna dengan hadis ini datang pula dalam riwayat Al-Imamul Hakim rahimahullah dari hadis Jubair bin Mut'im dan dari hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma. Wa qala fi hadis Jubair ala syarat al-Bukhari wa Muslim. Kemudian dikomentari hadisnya Jubair berdasarkan syarat dari Al-Bukhari dan Muslim rahimahumallahu taala. Al-muhim, syahid di dalam hadis ini adalah penggalan kalimat pertama sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nadzarallahu ra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafizaha wa ballaghaha." Ini menunjukkan seseorang yang ia mendengarkan ucapan Rasul, kemudian dia menjaganya, dia menghafalnya, lalu menyampaikan kepada orang lain, adalah mereka orang-orang yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan wajah yang bercahaya. Dan tadi kita sebutkan wajah seseorang itu bercahaya disebabkan karena ia melihat sesuatu yang menggembirakannya. Artinya orang itu akan mendapatkan nikmat yang besar yang nantinya akan menggembirakan dan membahagiakan dirinya. Dan tentulah ahlul ilm adalah mereka orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam hadis yang tadi kita bacakan. Kemudian diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, walau lam yakun fi fadlil ilmi illa hadza wahdahu lakafa bihi syarafa. Apabila tidak ada satupun hadis atau keterangan yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu kecuali ini saja, kecuali hadis ini saja, tidak ada di sana hadis ataukah keterangan yang lain yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu syar'i kecuali hadis ini saja, bahwasanya pelakunya, pemiliknya akan didoakan oleh Rasul, didoakan oleh Rasul dengan doa khusus, wajahnya akan bercahaya, menampakkan kegembiraan. Naam. Maka tentu kata beliau rahimahullah, la kafa bihi syarafa. Maka cukup itu seluruhnya, ya hadis ini saja sebagai dalil yang menunjukkan adanya keutamaan yang demikian besar pada ilmu syar'i. Nah, Fa inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam da'a liman sami'a kalamahu wa wa'ahu wa hafizahu wa ballaghahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan bagi seseorang yang mendengarkan ucapannya, mendengarkan hadisnya, dia jaga, dia hafal, dan dia sampaikan. Dan tentu mereka para ulama adalah orang-orang yang senantiasa tersibukkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik menghafal atau menelaah dan mempelajari faedah-faedahnya serta menulisnya dan menyampaikan kepada orang lain. Tentulah ahli ilmu, para ulama adalah orang-orang yang mulia dan terkena keutamaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa hadhihi hiya maratibul ilm, dan ini seluruhnya adalah tingkatan-tingkatan ilmu. Di dalam hadis Rasul, di samping menunjukkan keutamaan para mereka ahli ilm, juga ternyata menyebutkan bahwasanya ilmu itu bertingkat-tingkat. Ilmu itu bertingkat-tingkat. Awwaluha wa tsaniha, yang pertama dan yang kedua, tingkatan yang pertama dan yang kedua, sima'uhu wa aqluhu, dia mendengar dan dia fahami. Itu tingkatan pertamanya dari tingkatan-tingkatan ilmu. Kita belajar, tujuan kita belajar adalah kita mendengarkan ilmu, ya kan? Tujuan kita mendengarkan ilmu adalah untuk difahami ilmu tersebut, bukan sekedar mendengar kemudian tidak faham, tapi berupaya untuk kemudian memahami apa yang dia dengar. Ini tingkatan pertama dan kedua dari tingkatan-tingkatan ilmu. Nah, fa idza sami'ahu wa wa'ahu biqalbihi ay aqalahu wastaqarra fi qalbihi kama yastaqiru syai'u alladhi yu'a fi wi'aihi la yakhruju minhu. Apabila dia dengar, dia jaga ilmu itu dengan hatinya, maksudnya dia fahami. Nah, dia ikat, dia fahami dan menetap ilmu itu di dalam kalbunya, di dalam hatinya, sebagaimana menetapnya sesuatu di bejana yang tidak akan bisa keluar darinya. Misal air di gelas, ya kan? Air ini menetap di gelas, tidak bisa keluar. Maka ketika seseorang dia mendengarkan ilmu, ibaratnya hatinya diisi dengan ilmu dan ilmu itu menetap, tidak bisa keluar darinya. Itu makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia dengar, wa wa'ahu, dan dia jaga ilmu tersebut, menetap di hatinya, dia fahami dan tidak dia lepaskan. Nah, ini tingkatan pertama dan kedua. Wa kadzalika aqluhu huwa bi manzilati aqlil ba'ir wad-dabati wa nahwiha hatta la tashruda wa tadhhab. Akal yang dia miliki itu dia gunakan seperti halnya ikatan seekor ba'ir, seekor unta, atau binatang-binatang pada umumnya dan yang semisalnya. Ketika diikat, dia tidak bisa lari, tidak bisa pergi. Nah, ketika binatang itu diikat, maka binatang itu akan terus ada pada ikatannya, tidak terlepas, tidak pergi meninggalkannya. Walihadza kana al-wa'yu wal-'aqlu qadran za'idan 'ala mujarrad idrakil 'ulum. Karena itulah menjaga, dan akal yang berfungsi untuk menjaga ilmu ini adalah sebagai kadar tambahan yang lebih dibandingkan hanya sekedar menjangkau, mengerti sesuatu yang diilmuinya tersebut. Sehingga ada tambahan, dia jaga, dia hafal, dia mengerti. Nah, ini tingkatan yang pertama dan yang kedua. Al-martabatu tsalitsah, tingkatan yang ketiga dari tingkatan ilmu, ta'ahuduhu wa hifdhuhu hatta la yansahu fayadhhab. Setelah dia dengar, kemudian dia jaga, dia diupayakan untuk kemudian terus berada pada hatinya, tidak lepas, maka di sana ada tingkatan yang ketiga. Dia berupaya untuk kemudian menjaganya, ta'ahudu wa hifdhu, dan menghafalnya, hatta la yansahu fayadhhab, sehingga tidak lupa dan hilang ilmu tersebut. Namanya ilmu itu kan butuh dimurojaah. Namanya ilmu itu butuh dimurojaah. Namanya hafalan itu bukan sekedar dihafal, tapi butuh dimurojaah. Kalau sekedar seseorang mungkin dia membaca kemudian menghafal, berarti padanya ada dua tingkatan ilmu. Hanya dia dengarkan atau dia baca, kemudian dia hafal, dia jaga di hatinya, tidak hilang. Tapi di sana ada tingkatannya ketiga, ada tambahan anjuran untuk dia senantiasa menjaganya dan memurojaahnya hingga tidak lupa dan tidak hilang ilmu itu daripadanya. Ini tingkatan yang ketiga. Al-martabatur rabi'ah, tingkatan yang keempat, tablighuhu wa batthuhu fil ummah. Dia menyampaikan, dia menyebarkannya ke tengah umat. Liyahsula bihi tamratuhu wa maqsuduhu, agar dia meraih buahnya dan maksud dari ilmu tersebut. Naam. Karena tujuan seseorang belajar adalah untuk dia dakwahkan. Tujuan seorang mempelajari ilmu di samping untuk merubah dirinya yang semula jahil agar berilmu, ada kewajiban yang lain. Dia jaga orang lain, dia dakwahkan orang lain untuk mengerti ilmu yang dipelajarinya tersebut. Nah, ini maksud dari tujuan ilmu. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini mendoakan kebaikan bagi seorang yang tidak hanya sekedar mendengar ilmu, menjaga ilmu, menghafal ilmu, tapi juga menyampaikan ilmu tersebut kepada yang lain. Wa ballaghaha, ia sampaikan ilmu ini kepada yang lainnya. Nah, wa huwa batthuhu fil ummah fa huwa bimanzilatil kanzil madfuni fil ard, yaitu menyebarkannya di tengah-tengah umat. Nah, ibaratnya seperti halnya harta karun yang terpendam di bumi, di tanah. Allazi la yunfaqu minhu wa huwa mu'arradun lidhihabih, yang tidak diinfakkan sehingga menyebabkan akhirnya bisa hilang harta tersebut dari dirinya. Sebagaimana harta, bila seseorang berkeinginan untuk harta tersebut ada pada dirinya, maka dia infakkan. Infak adalah termasuk dari zakat al-mal. Nah, penyebab harta tersebut terus langgeng, penyebab harta tersebut bahkan bertambah, adalah dengan dia sedekahkan hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ilmu. Ilmu tersebut akan terus ada pada diri seseorang dan bahkan bertambah dengan dia mengeluarkan zakatnya, yaitu dengan dia mendakwahkan ilmu tersebut kepada yang lain, dengan dia mengajarkan al-ilm. Naam. Fa innal ilma ma lam yunfaq minhu wa yu'allam fa innahu yushiku ay yadhhab. Karena ilmu itu apabila tidak diinfakkan, tidak diajarkan, maka nantinya akan hilang. Akan hilang. Fa idza anfaqa minhu nama wazaka 'ala al-infaq. Kalau semisal diinfakkan, maka ilmu tersebut akan bertambah. Akan terus bertambah sehingga semakin banyak ilmu yang dimilikinya. Sehingga di dalam hadis ini juga berisikan anjuran agar seseorang ia mendakwahkan al-ilm. Namun sekali lagi, di dalam mendakwahkan al-ilm itu dibutuhkan adanya hikmah. Adanya hikmah. Tidak seluruh ilmu itu kita dianjurkan untuk menyampaikan ilmu tersebut. Melihat dari sisi kemaslahatannya, melihat dari sisi dampaknya. Karena terkadang ada kalanya ilmu itu disampaikan ternyata menimbulkan fitnah atau kemungkaran yang besar. Ada kalanya demikian. Disebutkan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan keadaan dirinya. Hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wi'a'ain. Saya menghafal dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dua kantong berisikan ilmu, wi'a'ain. Dua bejana berisikan ilmu. Amma ahaduhuma faqad basastuhu bainan nas. Yang satu bejananya berisikan ilmu tersebut telah saya sebar-sebarkan di tengah-tengah manusia. Sehingga hadis-hadis yang kita dengarkan dari Abu Hurairah itu adalah ilmu yang disebarkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Wa amal akhar, adapun bejana yang satunya lagi, lau basastuhu laquti'a hadzal bul'um. Kalau semisal saya sebarkan, maka akan terpotong leherku ini. Artinya akan menimbulkan kegaduhan. Sampai akhirnya dikhawatirkan Abu Hurairah dituduh berdusta. Sampai semakin dikhawatirkan merembak kegaduhan dan fitnah tersebut, sehingga mengkhawatirkan beliau akan terbunuh disebabkan menyampaikan hadis-hadis tersebut. Ditafsirkan oleh mereka para ulama, hadis-hadis yang tidak disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu adalah hadis-hadis yang berisikan tentang fitnah-fitnah. Karena di zaman akhir-akhir sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa radhiyallahu ta'ala anhum, terjadi sekian banyak fitnah, sampai akhirnya menyebabkan meninggalnya jumlah tak sedikit dari kalangan kaum muslimin, disebabkan karena dahsyatnya fitnah-fitnah tersebut. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Sehingga dibutuhkan ketika menyampaikan ilmu adanya hikmah, bahkan mengilmui, mengetahui keadaan mad'unya, apakah layak untuk disampaikan ilmu tersebut ataukah tidak. Nah, ini juga menjadi bahan perhatian kita bersama, ya kan? Tidak semua apa yang kita pelajari, ketika mungkin ada seseorang yang baru mengenal dakwah, langsung kita sampaikan dari A sampai Z-nya. Khawatir nantinya dia akan futur, khawatir nantinya mungkin dia belum siap. Tapi mulailah yang paling penting dari keseluruhannya, kemudian setelahnya dan yang setelahnya. Nah, dan yang paling pentingnya dari semua cabang-cabang ilmu adalah pembahasan tauhid al-uluhiyah, yang akan bisa menyelamatkan mereka dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Jangan sampai nantinya kita mungkin terbawa semangat, akhirnya menyebabkan seseorang lari dari dakwah. Nah, ini yang butuh untuk kemudian kita perhatikan secara bersama. Faman qama bihadzihil maratibil arba', barang siapa yang telah menunaikan empat tingkatan ini, dia dengar ilmu, dia jaga, dia hafal ilmu di hatinya sehingga tidak keluar ilmu tersebut darinya, dengan dia menghafalnya, kemudian dia memurojaahnya, kemudian dia menyampaikan ilmu ini kepada yang lain, telah terkumpul atau telah tertunaikan pada dirinya empat tingkatan ilmu yang tadi disebutkan. Maka beliau menyebutkan, dakhala tahta hadhihi da'watin nabawiyyati al-mutadhamminati li jamali adh-dhahiri wal batin. Dia telah masuk ke dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkandung di dalam doa tersebut kebagusan zahirnya dan batinnya. Kebagusan zahir dengan wajah yang didoakan oleh Rasul dengan bercahaya, berseri dan yang semisalnya, dan kebagusan batinnya, karena kebagusan zahir disebabkan karena bagusnya batin yang dimiliki oleh dirinya. Fa inna an-nadrata hiyal bahjatu wal hasanu alladhi yuksahu al-wajhu min atharil iman wa ibtihajil batin bihi wa farhil qalbi wa sururihi wal tizadhihi bihi. Maka sesungguhnya an-nadrah, cahaya yang terpancar di wajah, yang dimaksud adalah al-bahjah, muka yang berseri, wal hasan, muka yang bagus, alladhi yuksahul wajhu, yang ada di wajah seseorang, min atharil iman, disebabkan karena sebab iman, wabtihajil batini bihi, dan batin seseorang merasa gembira dengannya, wafarhul qalbi wasururihi waltidhadihi bihi, hati bergembira, hati bahagia, hati merasa lezat dengan sebab iman tersebut, sehingga terpancar keseri-serian cahaya di wajahnya. Fatuzhiru hadhihi al-bahjatu was-surur wal farhatu nadharatun 'ala al-wajh, sehingga kegembiraan, kebahagiaan ini ternampak dengan terlihat cahaya pada wajahnya. Nah, walihada yajma'u lahu subhanahu baina sururi wa nadrah, karena inilah Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan pada orang tersebut antara kegembiraan dan nadrah. Nah, dan cahaya di wajahnya. Kama fi qawlihi ta'ala fabaqahum allahu syarra dhalika liyaumi walaqahum nadratan wa surura. Allah azza wa jalla melindungi mereka dari kejelekan hari tersebut dan wajah-wajah mereka terlihat nadrah, bercahaya, wa surura, dan gembira. Disebutkan adanya nadrah dan surur. Fan nadratu fi wujuhihim wassururu fi qulubihim. Disebutkan nadrah dan surura di dalam surah Al-Insan ayat yang ke-11 ini, beliau menyebutkan nadrah itu di wajah-wajah, kegembiraan di wajah itu nadrah, berseri ya kan, terlihat bercahaya, itu nadrah. Wassururu fi qulubihim, adapun surur, kegembiraan, kebahagiaan letaknya di hati. Sehingga kegembiraan itu di hati, kalau nadrah itu di wajah, dan nadrah itu muncul disebabkan karena kegembiraan batin. Naam. Fanna'im wa tibul qalbi yuzhiru nadharatan fil wajhi. Kenikmatan dan baiknya hati, ketenangan hati, kebahagiaan hati itu nampak menyebabkan cahaya di wajah. Kama qala ta'ala ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Engkau akan melihat wajah-wajah mereka itu nadratan na'im, cahaya kenikmatan. Ini nadrah di wajah. Na'am. Wal maqsudu anna hadhihi nadrah fi wajhi man sami'a sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud nadrah di dalam hadis ini adalah bagi mereka yang mendengarkan sunnah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ia jaga, ia hafal, ia sampaikan. Wa hiya atharu tilkal halawati wal bahjati was surur allazi fi qalbihi wa batinihi, sebagai dampak manisnya dan cahaya serta kegembiraan yang ada di hati dan batinnya. Ini menunjukkan kebahagiaan di luar dan di dalam bagi mereka orang-orang yang menjalankan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Ia mendengarkan hadis, ia jaga hadis tersebut, ia berupaya untuk kemudian menghafalnya, kemudian menyampaikan kepada yang lain. Akan dijanjikan mendapatkan nadrah di wajah sebagai dalil sebagai sesuatu yang menggambarkan kegembiraan di wajahnya. Naam. Wa qawluhu, adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Terkadang seseorang yang membawa fiqih itu disampaikan kepada orang yang lebih faqih dibandingkan dirinya. Nah, tanbihun ala faidati tabligh. Di dalam hadis ini berisikan peringatan faedah seseorang menyampaikan ilmu. Fa innal muballigh qad yakunu afhama minal muballigh. Fa innal muballigh qad yakunu afhama minal muballigh. Karena terkadang orang yang disampaikan ilmu itu lebih faham dibandingkan yang menyampaikannya. Fa yahsulu lahu fi tilkal maqalati ma lam yahsulil muballigh. Sehingga seorang yang lebih faham tersebut akan bisa mendapatkan dari ucapan tersebut apa yang tidak bisa didapatkan oleh seorang yang menyampaikannya. Nah, sehingga akan bisa lebih bermanfaat untuk yang lebih alim dibandingkan dirinya. Au yakunul ma'na, ataukah maknanya annal muballigh qad yakunu afqaha minal muballigh, fa idza sami'a tilkal maqalah hamalaha ala ahsani wujuhiha. Ataukah maknanya seorang yang disampaikan itu terkadang lebih faqih dibandingkan yang menyampaikan, sehingga apabila dia mendengarkan ucapan Rasul tersebut, dia bisa membawanya ke sisi yang paling bagusnya dibandingkan yang menyampaikan. Wastambata fiqhaha wa 'alimal murada minha. Dia bisa mengeluarkan fikih-fikih yang lainnya, faedah-faedah yang lain, dan dia bisa lebih mengetahui maksud dari ucapan Rasul tersebut. Nah, artinya di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan seorang untuk menyampaikan hadis. Menyampaikan hadis. Nah, walaupun yang disampaikan itu lebih faqih dibandingkan dirinya, namun tetap padanya ada keutamaan. Tetap padanya ada keutamaan. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, thalathun la yughallu alaihinna qalbu muslim. Ada tiga perkara yang tidak boleh hasad hati seorang muslim. Kelanjutan hadis sampai dengan akhirnya. Ayat maksudnya, la yahmilul ghilla wa la yabqa fihi ma'a hadhihi thalatha. Artinya enggak mungkin ada hasad apabila ada ketiga amalan ini. Fa innaha tanfil ghilla wal ghisha wa fasad al qalbi wa sakhaimahu. Karena apabila ketiga amalan ini ada pada diri seseorang, maka amalan ini akan bisa menghilangkan al ghil, kedengkian, hasad, wal ghish, dan upaya untuk kemudian berbuat ghish, kecurangan kepada saudaranya. Naam, makar kepada saudaranya. Wa fasadal qalb wa sakhaimahu, dan rusaknya hati serta rusaknya. Fal mukhlisu lillahi ikhlasuhu yamna'u ghilla qalbihi. Seorang yang ikhlas beribadah karena Allah Azza wa Jal akan bisa menghilangkan rasa ghil, rasa dengki, rasa hasad di dalam hatinya. Subhanallah. Sehingga di dalam penggalan lafaz hadis ini berisikan pentingnya seseorang untuk benar-benar mengikhlaskan niatannya ketika beribadah karena Allah Azza wa Jalla. Dia ikhlas. Nah, di samping menyebabkan amalan ibadah tersebut diterima oleh Allah Azza wa Jalla, ada faedah yang lain. Kapan ikhlas itu ada pada dirinya, maka sifat-sifat hasad, rusaknya hati akan hilang dengan sendirinya disebabkan karena keikhlasan yang ada di hatinya. Yukhrijuhu wa yuziluhu jumlatan. Keikhlasan itu akan mengeluarkan rasa dengki, rusaknya hati, akan menghilangkannya secara jumlah, secara keseluruhan. Subhanallah. li'annahu qad insarafat dawa'i qalbihi wa iradatihi ila mardhati rabbih. Karena seorang yang ikhlas, hatinya, keinginan-keinginan hatinya, kehendak-kehendaknya, dia upayakan untuk mendapatkan ridha Rabb-nya subhanahu wa ta'ala. Itu sebab kenapa Rasul di dalam hadis ini menyebutkan ketika seseorang memiliki ketiganya itu la yaghul, la yughallu qalbu muslim, tidak ada hasad pada hati seorang muslim, tidak hasad pada hati seorang muslim. Artinya ketika ini ada pada dirinya akan menghilangkan rasa hasad-hasad tersebut. Nah, falam yabqa fihi mawdi'un lil ghilli wal ghish, sehingga apabila hatinya sudah terpatri untuk melakukan, untuk berkehendak mendapatkan ridha Rabb-nya, sehingga tidak ada tempat di hatinya untuk ia memikirkan adanya hasad, adanya kedengkian kepada saudaranya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Yusuf ayat yang ke-24, kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Demikian itulah kami palingkan dari Nabi Yusuf alaihi salam kejelekan dan perbuatan fahsya. Sebabnya karena beliau dari kalangan hamba-hamba kami yang ikhlas beribadah untuk Allah Azza wa Jalla. Naam. Falamma akhlasa li rabbihi sarafa anhu dawa'i as-su'i wal fahsya. Subhanallah. Ketika beliau mengikhlaskan amalan ibadahnya untuk Rabb-nya, maka Allah Azza wa Jalla memalingkan dari diri beliau keinginan-keinginan jelek dan keinginan-keinginan al-fahsya, melakukan perbuatan fahisyah, kemungkaran. Ini pentingnya seseorang mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Atau dengan kata lain, pentingnya tauhid. Pentingnya tauhid. Sehingga tauhid itu tidak hanya membentengi seseorang dari kesyirikan, bahkan bisa membentengi dirinya dari rusaknya hatinya. Nah, baik, ini insyaallah taala yang bisa saya sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Wal afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu habibakumullah taala.